بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد melanjutkan pembahasan kita yaitu hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadhan yang terkait dengan puasa telah lalu kita mengambil definisi daripada as-siyam begitu juga rukun keutamaan dan hikmah serta syarat wajib daripada puasa. Poin selanjutnya bagaimana kita memasuki bulan Ramadan dan keluar darinya. Di mana hal ini juga diterapkan pada bulan-bulan selain bulan Ramadhan. Tentunya permasalahan ini diperbincangkan oleh sebagian orang yang mengatasnamakan ilmu yang kemudian mereka menyatakan bahwasanya dengan metode yang kami buat ini adalah satu-satunya metode yang dapat menyatukan umat Islam sedunia. Ya, dikatakan demikian. Ala kulli hal, metode tersebut adalah metode hisab, yaitu dihitung. Ya. Perputaran bulan, perputaran matahari ya, dengan ilmu falak. Kemudian ketemu nanti bulan Ramadhan pada saat demikian, bulan Syawal demikian dan seterusnya. Mereka menyatakan ini yang menyatukan kaum muslimin sedunia. Walaupun tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan al-ibrah bid-dalil. Al-ibrah bid-dalil. Selama di sana dalil menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita masuk dan keluar daripada bulan Ramadhan, maka itulah yang kita terapkan. Adapun di luar bulan Ramadhan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu, maka boleh saja kita menghitung. Ya, jika mempunyai kemampuan dihitung untuk mendekatkan saja. Adapun untuk mengeksekusi ibadah tertentu, maka wajib dengan dalil. Ya, wajib dengan dalil. Di dalam Islam ditetapkan untuk memasuki bulan Ramadhan yang pertama dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, yaitu dengan persaksian satu orang yang adil cukup ya untuk memasuki bulan Ramadhan. Dalilnya apa? Firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang melihat di antara kalian atau menyaksikan ya, menyaksikan. Musyahada di sini tentunya dengan disaksikan secara langsung. Minkum di antara kalian. Artinya tidak harus masing-masing melihat, namun minkum, satu di antara kalian cukup. Ya, menyaksikan bulan tersebut, falyasumhu. Kemudian siapa yang memerintahkan? Imam, pemimpin yang sah, yang menetapkan itu semua, diterima atau tidak persaksiannya. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, sumu yauma yasumun nas, puasalah kalian ketika manusia berpuasa. Wa aftiru yauma yaftirun nas, dan berbukalah kalian ketika manusia semuanya berbuka. Dijelaskan oleh para ulama, siapa yang dimaksud? Waliul amr, imam, ya, pemimpin, mereka yang mengatur itu semua. Walhamdulillah, daulah kita, negeri kita yang tercinta ini menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mengeluarkan sekian budget, ya, untuk apa? Untuk menyaksikan hilal, untuk mengkonekkan antara hilal dengan hisab yang sudah digunakan untuk mengetahui satu tahun penuh. Naam. Kemudian ketika memasuki bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, mereka melakukan hilal. Setelah itu diadakan sidang, dipersaksikan bahwasanya tanggal 1 Ramadan bertepatan pada hari ini atau besok dan seterusnya. Ini adalah metode syariah, ya, metode yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalil yang lain, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan ru'yahnya, dengan ru'yah seseorang. Wa'aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah ketika dilihat ru'yah, diketahui keluar dari bulan Ramadhan. Fa'in ghubbiya alaikum, dalam riwayat fa'in ghummiya alaikum, ya, jika tertutupi, tidak terlihat yang namanya hilal, fa'akmilu iddat sya'ban al-thalathin, maka sempurnakan bilangan sya'ban ke-30. Ya, disempurnakan bilangan bulan sya'ban. Misalnya tanggal 28 tidak terlihat hilal, maka disempurnakan, atau 29 tidak terlihat, disempurnakan 30 hari. Ini cara yang kedua. Cara yang pertama dengan melihat hilal, ya, walaupun dengan satu orang, ya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, ya, bahwasanya beliau menyatakan bahwasanya diberitakan kepada Nabi SAW dengan ru'yah bulan Ramadhan, maka Nabi SAW berpuasa, wa amara an-nas bisiyamihi, dan memerintahkan manusia untuk berpuasa, menetapkan puasa karena ru'yahnya satu orang, ya, karena ru'yahnya satu orang. Naam. Nah, cara yang kedua tadi menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari jika tidak terlihat, fa in ghubbi alaikum. Nah, ini adalah cara kita memasuki bulan Ramadan. Adapun hisab, Nabi kita sendiri yang membantah mereka, yang menyatakan bahwasanya tariqatuhum, cara mereka ini adalah cara yang musla, cara yang paling perfect, ya, di dalam mengetahui bulan-bulan di dalam Islam dengan cara hisab, dan tidak mau menoleh sama sekali kepada ru'yah, ya, tidak mau menoleh sama sekali kepada ru'yah. Rasulullah sendiri menyatakan sumu li ru'yatihi, ini sudah membantah mereka. Kemudian Rasulullah sendiri pernah menyatakan, nahnu ummatan ummiyyah. Kami ini umat yang ummi. Saya, kami Rasulullah SAW adalah orang yang ummi. La naktub wa la nahsab. Kami tidak bisa menghitung dan tidak bisa menulis. Kemudian Rasulullah menyatakan, asyahru hakadha wa hakadha. Bulan itu demikian dan demikian. Diisyaratkan dengan jari jemarinya kepada imma 30, imma 29. Ya, maka ini membantah mereka. Ya, menyatakan cara mereka yang paling musla, paling utama, paling baik, ya, dan pas untuk menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia. Ala kulli hal. Kemudian di sana kalam tawil baina al ulama yang khulasahnya bahasanya seseorang ketika melihat hilal di satu negeri ini ada tiga pendapat di antara para ulama. Di antaranya, jika salah seorang dari mereka melihat hilal dari ahlul balad, ya, penduduk negeri, maka wajib untuk berpuasa dengan tanpa memperhatikan matalik yang ada. Matalik yaitu tempat munculnya hilal. Dikatakan oleh Syekhul Islam bahwasanya di setiap negeri berbeda satu dengan yang lainnya. Ya. Tempat keluarnya, tempat munculnya hilal. Namun ketika ada satu yang menyaksikan dari penduduk negeri, maka wajib berpuasa. Ya, kewajibannya adalah menyampaikan. Ketika dia termasuk orang yang adil, diterima persaksiannya, maka diambil. Ya, ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, begitu juga mazhab Maliki, dan sebagian Al-Hanabila melihat demikian. Ya. Mereka berdalil dengan hadis, "Idza ra'aitumuhu." Ya. Khitabnya di sini umum, ya. Jika kalian melihat, ya, umum, ada satu saja yang melihat, maka sah dan wajib puasa dengan persaksiannya. Kemudian yang kedua, pendapat di antara para ulama, masing-masing negeri ini mempunyai wilayah yang kekuasaannya berpatok pada satu pemimpin, ya. Nah, maka ini kembali kepada wilayahnya. Yang demikian ini kembali kepada wilayah yang dikuasainya. Pendapat yang ketiga, wajib bagi seseorang untuk berpuasa ketika dia berada di satu negeri yang matlaknya sama. Yang matlaknya sama, yaitu tempat keluarnya hilalnya itu satu. Ya. Di banyak negeri ada berbeda. Bahkan dikatakan di Jaziratul Arab ada empat tempat keluarnya hilal. Atau bahkan mungkin bisa lebih. Jika tempat matlaknya sama, maka wajib berpuasa. Ini pendapat yang diusung oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ala kulli hal. Maka khulasahnya di sini ditetapkan keluar masuknya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal, dan untuk masuk bulan Ramadan cukup dengan satu orang. Kemudian untuk keluar dijelaskan oleh para fuqaha dengan dua orang yang adil, dipersaksikan dengan dua orang yang adil, dan ini adalah perkara yang disepakati oleh fuqaha. Disepakati oleh fuqaha bukan berarti tidak ada yang menyelisihi. Ya, di sana diselisihi oleh sebagian mereka, sebagian ulama, Di antara mereka adalah Ibnu Hazm, ya. Begitu juga Abu Tsaur, Al-Imam Syaukani pun juga menolong pendapat ini, tidak harus dua orang. Ya. Tidak harus dua orang. Adapun jumhur ulama, jumhur fuqaha melihat wajib dua orang, ya harus dua orang. Mereka berdalil dengan hadis Abdurrahman bin Zaid, ya. Bahwasanya di sana dikatakan fa in syahida syahidan fasum, jika melihat dua orang saksi maka puasalah, wa aftiru. Maka fa in syahida syahidan fa aftiru atau kama qala. Ya, maka berbukalah, keluarlah, ya. Ini adalah asal, ya. Asal dipersaksikan dengan dua orang saksi. Ala kulli hal. Ini sudah disepakati oleh para fuqaha. Masalah khilafiyah, al-amr sahal. Yang penting kita tentunya kembali kepada auliyail umur. Ini adalah urusan mereka. Ya, ini adalah urusan mereka dan insyaallah biiznillah disaksikan lebih dari dua orang, ya. Disaksikan lebih dari dua orang. Sekian puluh tempat dilihat di sana oleh pemerintah kita untuk menetapkan bulan Ramadan. Ala kulli hal. Ala kulli hal. Poin selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana cara keluar masuk daripada bulan Ramadan, poin selanjutnya adalah terkait dengan kapan kita berniat untuk puasa. Kapan kita berniat untuk puasa. Telah lalu bahwasanya di antara rukun daripada puasa adalah niat, ya. Niat ibadah lillahi ta'ala dengan apa? Dengan imsak, dengan kita menahan diri dari makan dan minum. Pertanyaannya, kapan kita melakukan niat tersebut? Ya, kita sudah mengetahui dalilnya. Kapan kita niatkan? Dijelaskan oleh para ulama, niat itu dilakukan pada malam hari ketika akan kita melakukan puasa. Pada puasa yang sifatnya wajib. Pada puasa yang sifatnya wajib. Dalilnya apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man lam yabit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan puasanya, ya, tidak mengucap atau tidak melakukan niat dari malamnya, maka tidak ada puasa baginya. Ya, maka tidak ada puasa baginya. Adapun puasa yang sifatnya sunnah, tatawu, selain wajib. Wajib ini bermacam-macam, ada puasa Ramadan, ada puasa kafarah, ada puasa ini dan itu dan seterusnya. Ya, nazar. Itu adalah puasa wajib. Maka harus di niatkan dari malam hari walaupun sebelum masuk waktu fajar. Sekian detik atau 50 detik bahkan. Ya, harus di sana. Kita mengawali niat sebelum kita berpuasa. Adapun puasa yang sifatnya sunnah, maka tidak perlu. Tidak harus. Dalilnya apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Aisyah. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah masuk kepada Aisyah, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada satu ketika, faqala hal 'indakum min syai', apakah kamu punya sesuatu? Fakulna la, kata Aisyah tidak ada. Qala fa inni idzan shaim, maka aku puasa pada saat ini. Tadinya tidak puasa. Ya, di siang hari Rasulullah masuk, fa inni idzan shaim, maka aku akan puasa saja. Ya, maka aku akan puasa saja. Adapun wajib, maka tidak sah kecuali diniatkan dari malamnya, walaupun sebelum fajar. Walaupun sebelum fajar. Kemudian pendapat di antara para ulama menyatakan cukup, ya, menyatakan cukup mengucapkan niat pada awal bulan Ramadan. Pada awal bulan Ramadan, bukan mengucapkan, ya, afwan. Bahkan tidak disyariatkan talafud bin niyah. Melafadzkan niat ini perkara yang tidak disyariatkan. Jelaskan oleh para ulama, ini adalah bid'ah muhdatsah, perkara yang baru. Artinya melakukan niat, dia berniat kapan dimulainya, ya, pada awal bulan Ramadan. Cukup untuk seluruh bulan Ramadan. Yang kemudian ditambahkan, disunnahkan, ya, disunnahkan untuk memperbarui niat pada setiap malamnya. Ini pendapat, ya, yang perlu kita hormati. Namun al-arjah, yang terdekat, wallahu a'lam bissawab, an-niyat sebagaimana disabdakan Nabi, man lam yabit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu, maka tidak ada puasa. Barang siapa yang tidak menginapkan niat, artinya tidak memulai niatnya dari malamnya, maka tidak ada puasa baginya. Tentunya kalau kita mau merenung niat tersebut, sudah kita lakukan ketika kita apa? Ketika kita bangun untuk melakukan sahur, ya, ini sudah kita lakukan niat sebetulnya. Karena hakikat daripada niat ini adalah al-iradah wal-qasd, keinginan dan maksud kita untuk melakukan puasa. Nah, ini bisa direalisasikan dengan apa? Dengan makan as-sahur. Wallahu a'lam bis-shawab. Naam. Kemudian poin selanjutnya, poin selanjutnya terkait dengan udzur syar'i yang diperbolehkan untuk seseorang berbuka di bulan Ramadan. Ya. Boleh bagi seseorang berbuka di bulan Ramadan, yang pertama karena sakit dan usia yang tua, renta, yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya, maka boleh. Ya, sakit, tentunya sakit ini ada tiga keadaan. Sakit ada tiga keadaan. Yang pertama, an yakuna maraduhu yasiran la yata'athar bisawmi, sakit yang sifatnya ringan yang tidak mempengaruhi puasanya. Ya, seperti zukam, flu, ya, flu, zukam, dalam bahasa Arab disebut zukam. Atau sedikit sakit kepala ringan misalnya, maka yang seperti ini tidak akan merusak atau tidak akan memperparah sakitnya ketika dia berpuasa. Ya, maka yang demikian ini, ya, seharusnya untuk dia meneruskan puasanya. Kemudian yang kedua, an yakuna maraduhu yazidu wa yashuqqu bi saumi. Ya. Sakitnya akan memperparah, akan menambah sakitnya dengan dia berbuka, dengan dia berpuasa. Ya, dengan dia berpuasa, maka yang demikian ini harus dia berbuka. Ya, harus dia berbuka. Kemudian keadaan yang ketiga, mimma yadurru bisaumi, yaitu perkara yang memadharatkan. Ya, kalau yang kedua tadi akan menambah sakitnya, dorornya tidak begitu nampak, maka ini buka. Ya, harus buka. Yang ketiga, memadharatkan. Ya, memadharatkan badannya. Yang demikian ini sampai kepada derajat haram dia berpuasa. Ya, sampai pada derajat haram dia berpuasa. Ya. Ala kulli hal. Tentunya seorang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya ini boleh bagi dia untuk berbuka tentunya, yang kemudian diwajibkan baginya untuk mengqadha pada hari yang lain sebagaimana firman Allah ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamil ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan maka diganti pada hari yang lain. Ini untuk penyakit yang diharapkan kesembuhannya. Ya, sakit yang diharapkan kesembuhannya. Adapun sakit yang la yurja bur'uh, yang tidak diharapkan kesembuhannya, memang betul-betul lemah dia, seperti usia tua. Usia tua ada penyakit. Ya, mereka pasti mempunyai penyakit. Sebagian mereka tidak mampu untuk berpuasa sama sekali. Maka yang demikian ini berbuka dan tidak wajib mengqadha. Tidak wajib mengqadha. Namun diwajibkan baginya untuk membayar apa? Fidyah. Untuk membayar fidyah. Sesuai dengan firman Allah, alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka-mereka yang berat untuk berpuasa, maka fidyah dengan memberi makan fakir miskin, dengan dia memberi makan setiap harinya satu orang. Ketika dia satu bulan berpuasa, satu bulan tidak berpuasa, maka ya 30 hari pula dia membayar fidyah. Ya, 30 hari dia membayar fidyah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyatakan, wa amma syaikhul kabir, adapun orang tua, idza lam yutiq as-siyam, dan dia tidak mampu berpuasa, faqad at'ama Anas, kata Imam Bukhari, maka Anas bin Malik telah menerapkan ini. Beliau memberi orang fakir miskin, ba'dama kabura 'aman, setelah beliau mulai menua selama setahun atau 'amain atau dua tahun, beliau memberi makanan 'an kulli yaumin miskinan, setiap hari dia memberikan satu fakir miskin. Ya, memberikan kepada seorang fakir miskin setiap hari. Boleh dibayar menyeluruh, boleh dibayar setiap hari, ya. Boleh dibayar setiap harinya. Ibnu Abbas pun pernah, ya, beliau menyatakan tentang Syekhul Kabir, orang tua, begitu juga wanita yang tua, mar'ah kabira, la yastati'ani, yang mereka tidak bisa untuk berpuasa, an yasuma fal yut'ima makana kulla yawmin miskinan, kata Ibnu Abbas. Dalam mereka memberi makan fakir miskin satu hari satu. Satu hari satu orang. Kemudian berapa yang harus dikeluarkan? Berapa yang harus dikeluarkan atau kadar yang harus dikeluarkan? Maka kadar yang harus dikeluarkan karena sebab sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, yaitu nisfu sha', setengah sok. Ya, setengah sok apa? Bisa beras, bisa korma, bisa nasi dan seterusnya. Ya, yaitu yang menjadi makanan pokok di dalam satu negeri. Ya, maka itulah yang paling afdal untuk diberikan. Ketika di negeri kita yang dimakan nasi, maka kita berikan beras. Kita berikan beras setengah sok. Berapa itu setengah sok? Ada yang tahu setengah sok sama dengan berapa? Hah? 27 kilo. 2,7. Iya. Satu sok itu adalah 4 mud, lebih tepatnya ya. Satu sok itu adalah 4 mud, dikatakan mud. Apa itu mud? Ya. Mud ini satu mud ini dua tangan orang dewasa, besar sekali dan tidak kecil sekali, sedang, ya, dua tangan begini. Ini dikatakan satu mud. Satu sok sama dengan 4 kali demikian. Ya, ketika kita berikan demikian, ya itu sudah. Ya. Nah, ketika para ulama berusaha untuk menerjemahkan berapa sih, ya, mereka mengeluarkan sekian pendapat. Ada yang menyatakan 2,7 tadi katanya Pak Didi. Sebagian ulama menyatakan 2,3, 2,2,5. Ya, macam-macam karena tangan ini berbeda, ya. Lebih tepatnya ya sih kita lakukan yang demikian. Nah, ini lebih pas, ya. Bisa lebih, enggak apa-apa lebih, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghapus barokah daripada riba dan akan menambah terus daripada sedekah. Ya, ketika kita berikan lebih sedekah lillahi taala, ya. Ala kulli hal. Demikian, ya. Sebagian ulama menyatakan 2/4. Ini satu sok. Setengah ya, berarti setengahnya. Berarti setengah sok berarti berapa? 2 mud. Ya, 2 kali demikian. Ya, itu yang harus diberikan. Ya, yang harus diberikan atau 1 kilo sekian. 1,2 atau 1,3 atau diberikan bahkan 2 kilo. Ya, enggak ada masalah. Diberikan bahkan 2 kilo tidak ada masalah. La kulli hal. Ini terkait dengan poin sakit ya. Terkait dengan poin sakit atau orang yang sudah tua dan tidak bisa diharapkan beliau bisa berpuasa, ya, maka yang demikian ini ya, diwajibkan baginya untuk membayar fidyah dan tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Kemudian sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya sah ketika dia ingin berpuasa. Sah sekali. Ya. Boleh untuk dia tetap berpuasa. Kemudian yang kedua, udzur yang diperbolehkan bagi seseorang untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan, yaitu safar. Sebagaimana ayat tadi, faman wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka diganti pada hari yang lain. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya ya tentang puasa di dalam keadaan safar. Rasulullah menyatakan in syi'ta fasum, jika kamu mau puasalah, dimudahkan oleh Rasulullah SAW. Wa in syi'ta fa'aftir, jika kamu mau maka berbukalah. Ya. Satu ketika Rasulullah SAW keluar ke Mekah dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Ketika mereka sampai kepada Al-Gadid, yaitu Al-Gadid ini adalah tempat yang gersang yang ada di tengah-tengah gurun. Ya. Mereka berbuka karena tidak apa? Karena tidak kuat. Mereka berbuka. Rasulullah berbuka, faftar nas, manusia pun juga berbuka. Ini menunjukkan bolehnya, menunjukkan bolehnya, dan mereka keluar dalam keadaan puasa. Ya, mereka keluar dalam keadaan puasa. Ketika keluar, mereka tidak mampu untuk melanjutkan puasanya, maka mereka semua berbuka. Kemudian safar yang seperti apa? Ya, safar yang lumayan panjang yang diperbolehkan di sana untuk kita mengqasar salat. Ya. Yang diperbolehkan untuk kita mengqasar salat kita. Ya. Sebagian ulama menyatakan ya 80 atau 48 mil ya. 48 mil atau sama dengan 80 kilometer, 80 kilometer. Masalah ini pun khilaf di antara para ulama. Ini adalah pendapat Syafi'iyah. Demikian mereka berpendapat ya terkait dengan permasalahan ini. Ikhtilaf di antara mereka, di antara para ulama. Syafi'iyah berpendapat demikian, 80 kilometer. Dan yang masyhur, dan ini adalah yang diajarkan oleh masyayikh kita, guru-guru kita, yang lebih dekat kepada al-haq adalah apa? Kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Ya, apakah mereka menganggap itu adalah perjalanan atau tidak? Ya, perjalanan jauh atau tidak? Atau ini adalah batas kota, masuk kota ini, kota itu. Ya, uruf masyarakat kita, wallahu a'lam bissawab. Ya, ketika keluar kota, dikatakan keluar kota, maka itu adalah safar. Ya, itu adalah safar, tidak harus 48 mil atau 80 kilo. Ya, walaupun cuma sekedar 20 kilo misalnya. Uruf masyarakat setempat menganggap itu adalah safar, perjalanan yang jauh ya, yang terdapat di dalamnya masyakkah, maka boleh baginya untuk berbuka. Ya, boleh baginya untuk berbuka. Kemudian safar yang diperbolehkan ini bukan safar yang dilakukan karena maksiat. Ya. Bukan safar yang dilakukan karena maksiat atau ingin dia mencari celah. Safar kan boleh kita berbuka. Dia kepingin tidak puasa, kemudian dia melakukan perjalanan. Ya. Melakukan berjamaah kan tidak boleh yang seperti ini. Tidak boleh, tidak sah. Wajib bagi dia. Dia mendapatkan dosa karena yang demikian. Nah, safar yang menjadi udzur adalah safar yang didasari perkara yang mubah. Perkara yang diperbolehkan sah-sah saja dan memang niat safar bukan karena hilah. Ya, bukan cari celah untuk dia bisa berbuka. Sah seorang yang safar untuk tetap berpuasa sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan barusan. Kemudian hadis yang lain, hadis Anas, beliau menyatakan kunna nusafir ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, kami satu ketika melakukan perjalanan bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir, orang yang berpuasa ya tidak mencela orang yang berbuka, artinya perkara wasi, perkara yang luas, rukhsah, diperbolehkan, walal muftir 'ala as-sha'im, begitu juga yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Ya, saling menghormati satu sama lain. Ya. Namun ketika dengan safarnya kemudian menyebabkan dharar, maka wajib untuk kita mengambil rukhsah. Ya, wajib untuk kita berbuka pada saat itu. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu perjalanan ada seorang yang berpuasa. Seorang yang berpuasa jatuh dia. Dullila alaih. Dia dinaungi. Ya, para sahabat berdatangan. Karena panasnya tidak kuat maka dia dinaungi. Manusia berkumpul di situ. Ditanya kenapa? Karena dia puasa, tidak kuat. Maka seketika itu Rasulullah menyatakan apa? Laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa dalam keadaan safar. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, poin selanjutnya yaitu di antara uzur syar'i yang boleh bagi seseorang untuk tidak berpuasa, bahkan wajib untuk tidak berpuasa, yaitu wanita yang haid dan nifas. Wanita ketika datang bulan haid atau nifas setelah melahirkan, di sana memang diperintahkan untuk tidak berpuasa. Nabi SAW menyatakan, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita itu ketika haid tidak sholat dan tidak puasa, kata Rasulullah. Kemudian dilanjutkan, fadzalika min nuqsan diniha, inilah kekurangan agamanya seorang wanita. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khayrihi. Ini adalah kekurangan seorang wanita. Wanita itu naqisat din wal akal. Ya, kurang agamanya. Dikatakan kurang agamanya ketika mereka haid tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, namun diperintahkan untuk mengqadha. Ya, mengqadha puasanya sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, kunna nu'maru biqadha'i as-siyam wa la nu'maru biqadha'i as-salat. Dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, puasanya saja yang harus mengqadha. Ya, haid dan nifas. Jadi keadaannya sama. Ini adalah merupakan kekurangan bagi seorang wanita. Ya, harus sadar mereka. Ini adalah di antara makna bahasanya wanita atau laki-laki setingkat di atas derajatnya kaum wanita. Ya, karena mereka mempunyai kekurangan, naqisad din, agamanya kurang. Ya, demikian keadaannya. Begitu juga akalnya kurang, naqisad akal. Ya, naqisad akal kita bisa melihat bagaimana ya para wanita, ya, bagaimana para wanita sampai-sampai persaksian wanita ini setengah dari persaksian orang laki-laki. Ya. Tidak bisa diterima secara sempurna namun setengahnya. Ini termasuk kekurangan. Ya. Dan ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan berontak, sadar. Ayat dalil yang berbicara, hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan Allah lebih tahu, ya. Allah menciptakan kaum wanita asalnya min dhil a'waj, dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Idza tuqimuhu kasarta. Jika engkau tegesi kerasi, engkau akan mematahkannya. Ya, rusak. Idza taraktahu lam yazal a'waj. Jika engkau biarkan, dia tetap bengkok. Ah, solusinya apa? Istausu bin nisa'i khaira. Sampaikan dengan baik kepada mereka. Ala kulli hal. Ini kekurangan, ya. Kekurangan yang mereka juga harus sadar. Kaum wanita juga harus sadar mereka mempunyai kekurangan. Kemudian di antara uzur syar'i yang lain adalah hamil dan menyusui. Ya, hamil dan menyusui. Wanita ketika hamil atau menyusui dan dia takut atas dirinya atau takut atas celaka yang akan dialami oleh anak atau janinnya karena sebab puasa, maka boleh untuk berbuka. Ya. Di dalam hadis Anas, Rasulullah SAW menjelaskan, innallaha wada'a 'anil musafir syatrus shalah. Sesungguhnya Allah meletakkan, menanggalkan untuk musafir setengah daripada salatnya, 4 jadi 2. Ya. Wasaum, begitu juga puasa, ya, ditanggalkan boleh boleh ditinggalkan dan diganti pada hari yang lain. Wa anil hubla wal murdi as-saum. Dan untuk wanita hamil dan menyusui puasa boleh untuk ditanggalkan puasanya. Namun ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Nah, khulasahnya daripada konsekuensi tersebut, para ulama di sana setidaknya ada 5 pendapat penting di antara para ulama terkait dengan konsekuensi tersebut. Yang pertama di antara pendapat mereka, wanita yang hamil dan menyusui wajib bagi mereka untuk mengqadha. Ya, wajib mengqadha, di samping mengqadha juga harus memberikan makan fidyah. Ya, memberikan fidyah qadha, ya, diganti puasanya di hari yang lain kemudian dia memberikan fidyah. Ini pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Al-Imam Ahmad. Ya, mazhab Al-Imam Ahmad. Dua-duanya. Jadi selamat. Ya, mengambil mazhab ini selamat. Kemudian yang kedua, ya, hanya mengqadha saja. Dan ini adalah mazhab yang diusung oleh Al-Imam Auza'i dan Imam Ats-Tsauri dan diambil oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, mereka mengkiaskan dengan orang yang sakit, ya, dan musafir. Mereka menghukumi sama. Dan pendapat ini yang dipegang oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, pendapat yang kedua ini mengqadha saja, yang diambil oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian pendapat yang ketiga, memberikan fidyah saja tanpa mengqadha. Kalau yang kedua tadi mengqadha saja, yang ketiga adalah memberikan fidyah saja tanpa mengqadha. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, ya. Pendapatnya para sahabat ridwanullah alaihim. Begitu juga pendapat Ibnu Umar dan yang lainnya di antara para as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, dan dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Ada pendapat yang lain, ya. Pendapat yang lain mengqadha bagi wanita yang hamil, ya. Ketika hamil dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya pada hari yang lain dan it'am, memberi makan, kemudian mengqadha bagi wanita menyusui. Ya. Sebagian pendapat dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah demikian, namun butuh dalil. Ya, yang demikian ini butuh dalil. Kemudian pendapat yang kelima, pendapat yang sangat jauh, ya, tidak mengqadha dan tidak memberikan makan karena tidak ada dalil. Tidak ada dalil memang yang menunjukkan batasan apa yang harus dilakukan, konsekuensi bagi mereka. Ya, dalil yang secara pasti menjelaskan ini tidak ada, ya, tidak diketahui. Ala kulli hal, ya, mereka mengkiaskan. Namun setidaknya pendapat yang ketiga, memberikan makan saja, ini ada di antara para sahabat yang membawanya. Ya, kita diperintahkan untuk mengikuti siapa? As-sahabah. Jika tidak ada, ya, tidak ada ayat, tidak ada hadis, setidaknya ada sahabat yang membawanya. Ya, ini yang lebih dekat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau mengambil jalan selamat, yaitu pendapat yang pertama, selamat dia. Ya, keluar dari khilaf, keluar dari perselisihan di antara para ulama. Ala kulli hal, ala kulli hal. Sudah masuk waktu azan? Naam, azan dulu. Tafadhol. Naam, bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Naam. Melanjutkan pembahasan kita, setidaknya pendapat Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, di antara yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, wal murdhi' wal hubla, wanita yang menyusui dan hamil, in khafata atau idza khafata ala auladihima, jika mereka takut atas anak-anak mereka, aftarata wa at'amata, mereka berbuka dan memberi makan. Ya, memberi makan. Al-mas'alah sahla insyaallah. Perkara yang demikian, yang ingin selamat mengambil pendapat yang pertama. Adapun pendapat Ibnu Abbas, selamatnya cukup bagi kita untuk berpegang dengannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin min ba'di. Ya. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasul dan pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah para as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, dan kalam mereka, ucapan mereka adalah hujjah. Naam. Tayyib, kita kembali kepada pembahasan sebelumnya terkait dengan isbat. Ya. Tadi kami sebutkan hadis Abdurrahman bin Zaid yang menunjukkan keluarnya dari bulan Ramadan, yaitu hadis tersebut lebih pasnya Rasul menyatakan fa in syahida syahidan, jika melihat dua orang saksi fasumu waftiru, maka puasalah dan berbukalah. Ya, puasalah dan berbukalah. Dari mana kita mengambil di sini yang pertama kok satu, padahal hadis ini dua orang saksi. Hadis yang pertama tadi diperkuat dengan hadis yang lain, sumu liru'yatihi. Ya, sumu liru'yatihi, yaitu hadis Ibnu Umar. Atau bukan sumu liru'yatihi, hadis Ibnu Umar. Ya, hadis Ibnu Umar. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dengan apa? Dengan ru'yahnya satu orang. Ya, dengan ru'yahnya satu orang, dan memerintahkan manusia berpuasa pada saat itu. Ya. Maka hadis ini yang menjadi apa? Menjadi dalil inti untuk memasuki bulan Ramadan. Adapun untuk keluarnya, tetap kembali kepada asal fa in syahida syahidan, jika disaksikan oleh dua orang saksi fasumu waftiru, puasalah dan berbukalah. Puasanya dihapus dengan hadis Ibnu Umar tadi, adapun berbukanya itu keluar dari apa, dari bulan Ramadan, tetap kepada asalnya. Kemudian selanjutnya, di antara perkara yang menjadi poin adalah hal-hal yang terkait dengan pembatal-pembatal puasa yang harus kita ketahui. Pembatal-pembatal puasa. Yang pertama, pembatal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Ya, telah kita ketahui dari rukun puasa yaitu al-imsak. Kita menahan diri dari makan dan minum. Ya, maka ketika kita makan dan minum, tentunya akan membatalkan puasa kita. Allah menyatakan kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, sampai telah jelas bagi kalian benang putih di antara benang hitam dari waktu fajar. Summa, pada saat itu ketika masuk waktu fajar, atimmu siyama ila lail, sempurnakan puasa, maka imsaklah kalian, berhentilah kalian dari makan dan minum ila lail, sampai pada waktu malam. Ya. Maka telah jelas di sini di antara pembatal puasa yang utama adalah makan dan minum. Kemudian yang kedua, ya, di antara terkecuali lupa, Jika lupa maka dimaafu insyaallah. Rasulullah SAW menyatakan man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan puasa, fa akala aw syariba falyatim shaumahu. Kemudian dia makan dan minum, lupa dia. Kata Rasulullah apa? Falyatim shaumahu. Sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqa. Karena sesungguhnya yang beri makan dia dan memberi minumnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pengecualian. Jika seseorang lupa maka boleh baginya yang demikian, kemudian setelah dia ingat teruskan puasanya. Kemudian bagaimana hukumnya dalam keadaan puasa seseorang memasukkan obat dari hidung, apakah membatalkan? Perlu kita tahu kaedahnya, yaitu segala sesuatu yang akan menyampaikan ke tenggorokan, ya, walaupun bukan lewat mulut, ya, walaupun bukan lewat mulut, maka yang demikian ini dihukumi makan dan minum, ya, lewat apa? Dimasukkan di pembuluh darah, misalnya, infus, batal, ya. Walaupun di sana al-galam arid, yaitu pendapat yang diperbincangkan oleh para ulama. Nah, kalau sakit ya sudah tidak usah puasa, rukhsah. Ya, lebih selamatnya dia tidak puasa. Kalau sembuh nanti diganti di hari yang lain. Ya, termasuk diantaranya apa? Infus tadi. Begitu juga memasukkan sesuatu obat lewat hidung, dia akan masuk ke tenggorokan dan ini dihukumi apa? Dihukumi sebagaimana dia makan atau minum. Kemudian yang kedua adalah jima'. Ya. Innallaha la yastahi minal haq. Sungguhnya Allah SWT tidak malu dalam menyampaikan al-haq. Perkara ini adalah perkara yang yastahi min sebetulnya. Yang kita malu, urusan-urusan yang hanya diperuntukkan untuk orang dewasa, mimbab ta'lim biiznillah la bas nadzkur di sini. Yang demikian ini jima', berhubungan suami istri membatalkan puasa, ya. Demikian ini membatalkan puasa dengan konsekuensi ketika seseorang melakukannya ada konsekuensinya. Dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah, sekaligus hadis ini menunjukkan puasanya jima', hubungan suami istri adalah pembatal puasa. Satu ketika Abu Hurairah bersama Rasulullah SAW, kemudian datang seseorang kepada Rasulullah SAW menyatakan halaktu, aku binasa ya Rasulullah. Qala malak, kata Rasulullah, ada apa denganmu? Qala waqa'tu ala imra'ati, aku terjerumus. Ya, aku berhubungan dengan istriku wa ana shaim, dan aku dalam keadaan puasa. Maka Rasulullah SAW bertanya, ya, dengan hikmahnya Rasulullah bertanya, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, apa kamu punya budak untuk engkau bebaskan? Qala la, kata beliau, tidak, saya tidak mempunyai budak. Qala hal tastati an tasuma shahrayn mutatabi'ain, ketika dia tidak mampu Rasulullah memberikan opsi setelahnya. Opsi setelahnya, opsi yang kedua untuk memperingan. Apakah kamu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Ya. 2 bulan berturut-turut tanpa ada jeda. Qala la, kata beliau, tidak mampu. Hal, ya, opsi yang lain diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tajid it'am 60 miskinan, apakah engkau mempunyai sesuatu untuk memberikan makanan kepada 60 fakir miskin? Qala la, kata beliau, tidak. Ya. Kata beliau, tidak mampu ya Rasulullah. Qala famakatha an-nabi sallallahu alaihi wasallam Fabainama nahnu ala dhalik utiya Nabi SAW bi iraqin fihi tamr. Ketika kami dalam keadaan demikian, Rasulullah datang. Ya, ketika dijawab semuanya tidak mampu orang ini. Ya, orang ini tidak mampu semuanya. Rasulullah datang memberikan solusi. Ya, semampunya Rasulullah SAW bi iraq fihi tamr, yaitu iraq ini adalah tempat yang terbuat dari apa? Dari daunnya korma, ya, yang biasanya dibuat untuk membawa korma. Ya. Rasulullah membawa tempat tersebut dan ada isinya korma. Dan bertanya, aina sa'il, siapa tadi orang yang bertanya? Kata Rasulullah, qala ana, saya ya Rasulullah, khud hadza fatasaddaq bih. Artinya semampunya. Kata Rasulullah, jika tidak mampu maka semampunya, ambil ini dan bersedekahlah dengannya. Maka orang tersebut berkata, a'la afqar minni ya Rasulullah, apakah ada yang lebih miskin daripada aku ya Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha, maka demi Allah antara dua tempat ini, ya, ya, ma baina labataiha, yaitu bumi, tempat tanah yang terdapat di sananya, di sana padang pasir, pasir yang berwarna hitam, ya, dikatakan demikian. Ahlu baitin afqaru min ahli baiti, apakah ada antara dua tempat ini, dua daerah ini, keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku? Maka Rasulullah tertawa, Rasulullah tersenyum atas apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Bahkan dikatakan hatta badat anyabuhu, sampai terlihat gigi geraham Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyatakan, at'imhu ahlak, kalau begitu ambillah ini, berikan makan kepada keluargamu. Maka di dalam hadis yang mulia ini terdapat bahwasanya jima adalah perkara yang membatalkan, yang kemudian ketika seseorang melakukan perkara tersebut ada konsekuensi yang harus dilakukan, dan konsekuensinya ini dengan apa? Dengan opsi. Opsi yang pertama, membayar kafarah. Ya, membayar kafarah dengan apa? Membebaskan budak. Ya, dengan ini membayar kafarah, semuanya kafarah. Kafarah yang pertama yaitu membebaskan budak. Ketika tidak mampu dia, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika masih tidak mampu, maka di sana ada opsi yang lain, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin, ya, sebagai kafarahnya. 60 orang fakir miskin, ya, ini ada 3 opsi. Kemudian ketika semuanya tidak bisa, semampunya, ya, semampunya. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala ya'fu anis sayyiat, memaafkan dosa-dosa dan kesalahan hamba. Ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebankan kepada seseorang kecuali yang dia mampu. Ini adalah pembatal yang kedua. Pembatal yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, man zara'ahul qai, barang siapa yang muntah, falaisa alaihi qadha, maka tidak ada qadha baginya, artinya tidak batal puasanya, sekedar dia muntah dengan tanpa disengaja. Wa man istaqa'a, kemudian barang siapa yang berusaha untuk mengeluarkan apa yang ada di perutnya, ya, memaksakan diri untuk muntah dengan sengaja, fal yaqdi, maka yang demikian ini membatalkan puasanya, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa? Muntah dengan sengaja merupakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, ya, perkara ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, yaitu berbekam, ya, yaitu berbekam. Sebagian ulama berpendapat berbekam ini membatalkan puasa. Mereka berdalil dengan hadis aftara al-hajim wal-mahjum, telah berbuka orang yang al-hajim, orang yang membekam dan orang yang berbekam. Ya, telah merusak puasanya. Sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini hijamah membatalkan puasa. Sebagian ulama yang lain, dan ini yang lebih dekat, wallahu a'lam bissawab, mereka melihat tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa karena ditetapkan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW berbekam, wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan puasa. Ya, namun sebagian ulama menganggap hadis ini lemah. Ya, telah lalu, wallahu a'lam bissawab, antara dua pendapat ini, i'malu dalilain aula min ihmali ahadihima. Ya, mengamalkan dua dalil, dan hadis ini insyaallah sahih. Sebagian orang menyatakan lemah, namun sebagian yang lain menyatakan hadis ini sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau telah melakukan bekam. Ya. Mengamalkan dua dalil lebih utama daripada membuang. Menggabung antara dua hadis lebih utama daripada kita membuang salah satunya selama dua-duanya adalah hadis yang sahih. Ya. Bagaimana cara menjamaknya, menggabungnya? Jelaskan oleh para ulama bahwasanya hadis aftar al-hajim wal mahjum ini dibawa kepada makna ketika dia menggunakan alat kemudian masuk di mulutnya, karena dahulu bekam menggunakan apa? Menggunakan alat, ya. Tidak seperti zaman sekarang menggunakan alat dan masuk ke mulutnya, masuk ke tenggorokannya. Ya, maka yang demikian ini dapat membatalkan. Begitu juga yang keluar darahnya dengan sangat banyak sampai melemahkannya. Maka yang demikian ini dapat membatalkan puasanya. Ala kulli hal, i'mal dalilain aula min ihmali ahadihima. InsyaAllah sampai di sini bisa dipahami. Kemudian yang semakna dengan hijamah, di sana ada pengobatan yang disebut dengan al-fasdu. Ya. Ini adalah pengobatan tibun nabawi. Ya. Dia mengeluarkan darah, darah kotor dibuang. Ya. Ini sebagian ulama menyatakan semakna dengan hijamah. Namun kembali, jika dia tidak menelan, ya, dia tidak menelan, tidak sampai ke mulutnya darah tersebut, maka tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang kelima, dan ini adalah khusus bagi wanita, keluarnya darah haid. Nah, kapan seorang wanita melihat darah haid atau nifas, maka wajib baginya untuk berbuka, bahkan diharamkan untuk berpuasa. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam, insyaallah ini yang terakhir pada malam hari ini. Di antara perkara yang membatalkan puasa adalah niat untuk membatalkan puasanya walaupun dia belum makan. Ya. Walaupun dia belum makan, dia niat buka, saya niat tidak puasa. Maka demikian ini membatalkan puasanya, ya. Kemudian yang terakhir, afwan, masih ada yang terakhir, yaitu murtad. Ya, murtad tidak diragukan lagi akan menghilangkan seluruh amalan seseorang sesuai dengan firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau menyekutukan Allah, maka semua amalmu akan hilang, akan sirna, termasuk puasanya ketika dia murtad keluar dari Islam. Tayyib, insyaallah pada pertemuan esok, ya, dan mudah-mudahan besok menjadi hari terakhir kita. Setelah itu kita bertemu dengan bulan Ramadan. Setelahnya ada kajian Ustaz Abdul Hakam, dan biiznillah setelah itu memasuki bulan Ramadan dan kita bisa menyelesaikan poin-poin penting terkait dengan bulan Ramadan dan puasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan menjadi tambahan ilmu perbendaharaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.